Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-81 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pembahasan tentang sifat kalam bagi Allah Azza wa Jal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mendatangkan firman Allah Azza wa Jal di dalam surat An-Nisa juga, wa man asdaqu minallahi qilan. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hampir sama maknanya dengan ayat yang sebelumnya, qilan maknanya adalah hadisan, yaitu kalaman. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ketika Allah SWT berkata ya Isa ibn Maryam, wahai Isa ibn Maryam, ya Allah SWT sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-116. Syahidnya di sini wa idh qala Allah, dan ketika Allah berkata, dan makna qala adalah takallama, ketika Allah SWT berkata. Dan ayat di dalam Al-Qur'an dengan ya lafaz seperti ini, yaitu qala Allah, ini banyak. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Banyak di dalam Al-Qur'an disebutkan qala Allah, Allah SWT berkata. Apa makna qala? Maknanya adalah takallama, yaitu Allah berbicara. Maka ayat ini adalah termasuk dalil tentang penetapan sifat al-kalam bagi Allah Azza wa Jalla. Ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam. Dan ini menunjukkan bahwasanya firman Allah Azza wa Jal atau ucapan Allah adalah dengan huruf. Ya Isa bin Maryam, dengan huruf. A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah engkau berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan juga ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Menunjukkan bahwasanya firman Allah Azza wa Jal adalah dengan huruf. Baik. Qala subhanak. Maka Nabi Isa alaihissalam mengatakan subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'alamul ghuyub. Maha suci engkau ya Allah, tidak pantas bagiku untuk mengatakan sesuatu yang aku tidak berhak. Kalau aku mengatakannya, tentunya engkau sudah tahu. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Ucapan Nabi Isa alaihissalam subhanak dan seterusnya menunjukkan bahwasanya beliau mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau beliau mendengar, berarti firman Allah atau kalamullah adalah bisautin. Di sana ada suara yang beliau dengar. Dan ini menunjukkan bahwasanya firman Allah itu kalamullah adalah biharfin wasaut, adalah dengan huruf dan juga dengan ucapan dan dengan suara. Baik. Ini di antara ayat-ayat yang di situ ada kalimat qala Allah, in qala Allahu ya Isa inni mutawaffik. In qala Allah ya Isa ibn Maryam udhkur ni'mati 'alayk. Qala Allahu inni munazziluha 'alaykum. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas. Qala Allah hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kadzalikum qala Allahu min qabl. Ini di antara ayat-ayat yang situ disebutkan qala Allah. Baik, ayat yang setelahnya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu kebenarannya, wa 'adlan, dan keadilannya. Ya. Syahidnya di sini adalah kalimah. Kalimah artinya adalah kalam, yaitu firman Allah. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, yaitu kalamullah, sidqan wa adlan. Sempurna dari sisi kebenarannya dan dari sisi keadilannya. Para ulama mufassirin, mereka menjelaskan bahwasanya sidqan ini adalah sifat dari khabar. Ya, adapun adlan, maka ini adalah sifat dari hukmun. Sehingga mereka mengatakan sidqan fil akhbar wa adlan fil ahkam. Sidqan yaitu benar dari sisi khabarnya. Karena kalamullah terkadang berupa khabar. Kabar tentang sifat Allah, kabar tentang umat-umat terdahulu kabar tentang apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka tammat kalimatu rabbika sidqan. Ya, semakna dengan wa man asdaqu minallahi qilan wa man asdaqu minallahi haditsan. Tammat, sudah sempurna, mencapai puncak kesempurnaan. Sehingga orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an, maka dia adalah orang yang jujur. Ya, orang yang berbicara berdasarkan Al-Qur'an dengan lafaz yang benar, dengan makna yang benar sesuai dengan pemahaman para salaf, maka dia adalah orang yang jujur. Sehingga sebagian salaf mengatakan man qala bihi shadaq, barang siapa yang berbicara dengan Al-Qur'an, maksudnya adalah berbicara berdasarkan Al-Qur'an, shadaqa, maka dia adalah orang yang jujur. Karena wa man asdaqu minallahi haditsan wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adlan, dan adil dari sisi al-ahkam, hukum-hukum yang ada dalam Al-Qur'an adalah keadilan, tidak ada kezaliman di dalam. Baik perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah, keputusan-keputusan Allah tentang pembagian, misalnya pembagian warisan, lalu di sana ada zakat untuk harta berapa persen, kemudian untuk zakat untuk hewan ternak ini nisabnya berapa, maka tidak ada yang dizalimi di dalam hukum-hukum Allah azza wa jalla. Semuanya adalah wa tammat kalimatu rabbika shidqan wa adlan, mencapai puncak kesempurnaan di dalam masalah keadilan. Tidak ada kezaliman di dalam hukum-hukum Allah. Maka barang siapa yang menghukumi dengan Al-Qur'an, sungguh dia telah berbuat adil. Man hakama bihi adl. Barang siapa yang berhukum dengan Al-Qur'an, yaitu menghukumi manusia dengan Al-Qur'an, seandainya mereka terjadi perselisihan, kemudian dikembalikan kepada Al-Qur'an dan mengikuti Al-Qur'an, maka dia telah berbuat adil. Tidak ada kezaliman di dalam. Maka yakinlah di dalam syariat Allah Azza wa Jalla itu adalah keadilan semata. Bahkan di dalamnya banyak keutamaan dan anugerah dari Allah SWT untuk manusia. Pasti di sana ada hikmah yang terpendam di dalam syariat Allah Azza wa Jalla. Maslahat bagi manusia. Baik hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah, ya, wudunya, salat, puasa, pasti di sana ada hikmah yang terpendam. Terkadang kita tidak mengetahuinya dan terkadang kita mengetahuinya. Apa yang ada dalam hukum Allah, imma adl wa imma fadl. Mungkin dia adalah sebuah keadilan atau dia adalah sebuah karunia dan juga keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kezaliman di dalam. Baik, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Syahidnya di sini adalah kalimatu rabbik, dan makna kalimah adalah kalam. Baik, ada sebagian qurra yang membaca wa tammat kalimatu rabbik. Ya, jama' kalimatu rabbik. Dan ada yang membaca kalimatu rabbik, sehingga di sini ditulis bukan tak marbutah, ya, taknya tak maftuh di sini, karena di sana ada yang membaca kalimatu rabbik dan ada yang membaca kalimatu rabbik, dan maknanya sama. Karena seandainya itu adalah mufrad, maka mufrad di sini diidhafahkan, disandarkan, sehingga yufidul umum, faedahnya adalah untuk keumuman. Ini seperti firman Allah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kalian tidak akan bisa menyebutkan semua nikmat Allah Azza wa Jalla. Dan nikmah di sini mufrad, disandarkan, yang diidhafahkan, sehingga dia faedahnya adalah untuk keumuman. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.